Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwat fillah wa ahibbati fihi rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang meragukan lagi dan setiap mukmin, setiap muslim yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya meyakini bahwa Rasul alaihi salatu wassalam merupakan afdalul bashar, manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, imamul muttaqin, wa imamul mu'minin, imamul muslimin, imamul syakirin, dan yang lain-lainnya. Beliau adalah seorang imam, imamnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang kaum mukmini, pemimpinnya di dunia dan di akhirat, manusia yang paling banyak bersyukur, manusia yang lainnya dari sekian keutamaan yang ada pada beliau, yang menunjukkan memang beliau adalah makhluk dan atau manusia yang paling mulia di sisi Allah. Ini tidak ada yang meragukan, seorang muslim, seorang mukmin, tidak ada yang meragukan kondisi beliau yang seperti ini. Namun ternyata, kondisi yang demikian ini fakta dan kenyataan yang ada pada beliau yang sedemikian rupanya ini, apabila kita menengok sejarah kehidupan beliau dari sekian ahadith, ternyata beliau sendiri masih berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahkan ini di antara doa beliau yang paling sering beliau ucapkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya rab, Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah aku di atas agamamu. Ini kondisi beliau yang di mana beliau adalah juga Khalilullah, kekasih Allah. Khalil itu diambil dari kata khullah. Khullah ini suatu kecintaan yang dalam bahasa Arab kedudukannya lebih tinggi dari mahabbah. Khalilullah, kekasih Allah, puncak fi ghayah minal mahabbah. Ini khullah, kecintaan yang sangat tinggi luar biasanya. Beliau Khalilullah, kekasih Allah yang paling Allah cintai. Ternyata kondisinya atau kenyataannya beliau alaihi salatu wasalam banyak berdoa dengan doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Banyak berdoa untuk meminta dikokohkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa khalilullah Ibrahim alaihi salam pun ternyata berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, masih mengkhawatirkan dirinya dan keturunannya. Makanya kemudian Ibrahim khalilullah meminta kepada Allah untuk kemudian dijauhkan dirinya dan keturunannya dari peribadatan kepada asnam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dua orang yang paling mulia yang juga memiliki gelar Khalilullah Khalilurrahman ternyata masih berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diistiqomahkan untuk tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sebagaimana ayat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya diampuni, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Dalam ayat ini jelas Allah mengatakan agar Allah mengampuni dosa engkau wahai Muhammad, dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Selesai. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa. Ternyata masih meminta untuk dikokohkan. Lantas bagaimana dengan diri kita? Yang kita tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Yang dimana sahabat mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ini sahabat. As-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang generasi awal masuk dalam Islam dari kalangan Muhajir dan Ansar dan juga yang mengikuti mereka dengan baik, Allah sebutkan Allah telah ridha terhadap mereka. Kita bukan mereka. Kita juga bukan generasi di bawah mereka yang Allah masih sebutkan keutamaannya. Generasi tabi'in. Yang dimana Rasulullah alaihi salatu wassalam sebutkan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku dan zaman setelahnya dan zaman setelahnya. Kita jauh dari zaman-zaman tersebut. Yang lebih miris atau membuat kita merasa atau jangan merasa tenang ketika Allah menyebutkan ala fil fitnati saqatu, ketika muncul fitnah berguguran orang-orang yang berguguran. Bisa jadi sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih selamatkan kita dari sekian fitnah, fitnah, fitnah, fitnah yang telah berlalu. Fitnah sururiyah. Fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Fitnatul Hajuri. Fitnah Muhammad Al-Imam. Fitnah Muhammad bin Hadi. Fitnatul Musafiqah dan yang lain-lainnya dari sekian fitnah. Mudah-mudahan dan kita berharap kita masih digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini termasuk orang-orang yang Allah selamatkan dari fitnah. Tapi jangan merasa kemudian kita pasti selamat dari fitnah yang akan datang. Kita tidak berharap. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kita tidak berharap. Namun menjadi sunnatullah. Fitnah itu akan terus ada. Akan terus datang dan bermunculan. Wa mayudrik ya Abdullah. Siapa yang akan bisa memberi kabar kepada engkau wahai hamba Allah? Siapa tahu? Wal'iyadzu billah. Ternyata ada di antara kita yang gugur. Na'udzubillah min dzalik. Dalam fitnah-fitnah yang akan datang. Ala fil fitnati saqatu. Ketika ada fitnah, muncul fitnah, berguguran orang yang berguguran. Namun alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan dan rahmatnya telah menjelaskan asbab, telah menyebutkan jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada keselamatan. Walaupun ternyata Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa in tuti aktsara man fil ard yudillukan sabilin. Kalau seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Wa qalilum min ibadiy syakur. Allah sebutkan juga sedikit dari hamba-hambaku yang menjadi orang yang pandai bersyukur. Sedikit. Yang dimana ternyata manusia ini dengan segala apa yang ada pada dirinya, ternyata dia bukanlah pihak yang mampu untuk menguasai hatinya. Ini kan semakin mendorong kita, semakin untuk kemudian kita banyak-banyak introspeksi dan muhasabah. Allah subhanahu atau Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, hati-hati kita ini ternyata ada di antara dua jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang menguasainya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Iblis. Ketika Allah sebutkan bahwa iblis itu terlaknat. Kemudian iblis meminta untuk ditangguhkan. Kemudian Allah mengabulkan permintaan tersebut. Qala fa innaka minal mundarin. Engkau termasuk orang yang akan ditangguhkan atau termasuk pihak yang ditangguhkan nanti. Maka kemudian iblis bersumpah, qala fa bi izzatika la uhyannahum ajmain. Ya Rabb, demi kemuliaan Engkau. Fa bi izzatika, akan sesatkan hamba-hambamu semuanya. Kemudian iblis lanjutkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Rab, yang Engkau berikan taufik, yang Engkau jadikan mereka ikhlas. Dalam salah satu bacaan disebutkan, illa ibadaka minhumul mukhlisin. Ayat ini boleh dibaca dengan mukhlasin dan juga dengan mukhlisin. illa ibadaka minhumul mukhlisin. Berarti artinya adalah kecuali hamba-hamba engkau ya Rabb, di antara mereka yang mereka itu mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas inilah yang ternyata syaitan atau iblis tidak mampu untuk kemudian menyesatkan mereka. Ikhlas, kalau disebutkan kata ikhlas, berarti mencakup apa saja. Segala hal yang Allah suka, Allah cintai dan Allah ridai, berarti di situ masuk dalam permasalahan ibadah yang tidak terbatas hanya kepada permasalahan sholat, puasa, zakat, sedekah, umrah, haji. Jangan dibayangkan kata-kata ikhlas hanya dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Namun ikhlas yang dituntut dari seorang hamba mencakup seluruh perkara yang Allah cintai, perkara yang ridhai. Contoh dalam permasalahan yang mungkin kita anggap sepele. Ketika kita berbuat salah, maka jangan gengsi untuk kemudian kita segera bertaubat. Kalau kesalahan tersebut kepada hamba yang lain, maka jangan gengsi untuk kemudian kita meminta maaf. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan semuanya itu lillah. Ketika kita misalnya dizalimi oleh saudara kita, dalam kondisi kita ketahui saudara kita tersebut sebelumnya adalah orang yang dikenal dengan kebaikannya, akhuna fillah wa fil manhaj wa fid din, saudara kita seagama, satu manhaj, satu akidah, zallat qadamu, tergelincir, salah, keliru kepada kita, Allah menyukai untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Ini termasuk ibadah. Untuk kemudian kita akhirnya enggan untuk memaafkan. Atau ketika kita berbuat salah, gengsi untuk mengakui kesalahan. Mulai. Poin tersebut, titik tersebut tentang keikhlasan tidak ada. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ana sebutkan perkara yang seperti ini, bukan masalah sholat, bukan permasalahan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena sering terjadi di antara kita hal-hal yang sepele seperti ini, namun ternyata tidak ada keikhlasan dalam hati kita. Kemudian untuk kita ingat ucapan iblis tadi, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semuanya. Iblis mampu untuk menyesatkan, dia merasa yakin, kecuali orang-orang yang mukhlas. Orang yang Allah jadikan orang itu ikhlas atau mukhlis, orang yang berbuat amalan ikhlas. Ketika permasalahan seperti ini hilang atau tidak ada atau terluput dari kita, keikhlasan tersebut tidak ada dalam hal-hal seperti ini, mulai. Berapa banyak dari saudara-saudara kita yang sebelumnya satu manhaj bersama kita, ternyata menyimpang dan keluar dari siratul mustaqim, awalnya bermula dari permasalahan pribadi. Bukan murni permasalahan manhaj atau akidah. Awalnya bermula dari permasalahan sakit hati. tidak ada keikhlasan untuk memaafkan saudaranya. Atau ketika dia salah, tidak ada keikhlasan untuk kemudian mengakui salah. Dan kita mungkin saksikan hal ini. Permasalahan sakit hati dan yang lainnya. Akhirnya yawmul ayyam, suatu ketika Allah singkap hakikatnya. Permasalahan ketidak ada ikhlasan ketika dia berbuat yang tadi tersebut. Jangan dikira bahwa permasalahan menyimpang itu melulu murni syubhat dan yang lainnya. Ada yang seperti itu dan tidak sedikit, namun juga banyak karena permasalahan dunia. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan badiru bil amal fitanan ka kitil lail mudlim? Bersegeralah kalian untuk beramal. Badiru bil amal. Kenapa? Karena fitanan, saking banyaknya fitnah yang datang. Namun datangnya itu seperti potongan malam. Bagaimana datangnya potongan malam? Awalnya siang hari. Tak terasa malam tersebut datang, ternyata sudah gelap. Ternyata sudah. Tidak ada itu cahaya matahari. Potongan malam yang gelap tersebut datang. Fitnah seperti itu pula. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Pagi hari masih menjadi seorang yang mukmin, sorenya sudah kafir. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Sorenya masih mukmin, pagi harinya sudah menjadi seorang yang kafir. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam jelaskan, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Permasalahan dunia. Menjual agamanya, kenapa? Bi'aradin minad dunya. Sepotong dari dunia. Gara-gara masalah urusan dunia. Dia jual agamanya, dia jual manhajnya, dia jual akidahnya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ikhlas itu memiliki poin yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu iblis tidak mampu. Nah, orang-orang yang mukhlas itulah yang kemudian iblis menyerah. Karena orang yang mukhlas, Allah jadikan dia ikhlas. Arti orang yang mukhlis, dia berbuat apapun tidak ada yang merasa berat. Dengan keikhlasan seseorang menghapus atau menghilangkan atau menjatuhkan apa-apa yang menurut dia berat, tapi karena dia yakin, dia berharap sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya menjadi ringan perkara tersebut. Ketika dunianya misalnya bersinggungan dan bertolak belakang dengan perintah agama, dia sudah mendapatkan dunia misalnya, namun ternyata dalam aktivitas dunianya tersebut yang dia sudah mendapatkannya, ternyata di situ ada perintah dari sekian perintah Allah yang ternyata Allah sebutkan perkara ini ternyata tidak cocok, tidak bersesuaian dengan dunianya, atau di situ ada larangan perkara, ada sesuatu yang Allah haramkan, dia sudah masuk ke situ. Apa yang bikin seorang bisa untuk berbuat ikhlas? Dia yakin bahwa ketika seorang melakukan dan meninggalkan sesuatu karena Allah, dia yakin sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, man awwada syai'an aw man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Dia ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Apa yang akan menjadi dia untuk gengsi ketika dia salah dan untuk kemudian meminta maaf, ketika dia tahu bahwa dia lakukan semuanya karena Allah, berharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena ikhlas. Maka Allah selamatkan. Ayuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Ala kasbil aks, kebalikannya. Disebutkan oleh Imam Ibn Mubarak, dan ini disebutkan oleh Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, rubba amalin kabirin au rubba amalin saghirin tu'adzibuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Betapa posisi ikhlas, apa yang ada di hati ini mempengaruhi suatu amalan yang sebetulnya amalan itu awalnya bernilai tinggi dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya menjadi rendah disebabkan amal jihad fi sabilillah. Ini kan suatu amalan yang besar, tentunya jihad dengan memenuhi syarat-syaratnya. Bukan jihad yang dilakukan menurut klaim mereka para khawarij dan teroris. Jihad yang syar'i. Namun ketika ternyata niatnya, apa yang ada di hatinya, yang disebutkan amalan ini oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, dzarwatu sanamil Islam, puncak bangunan Islam itu jihad fisabilillah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang mungkin insyaallah antum sudah ketahui bersama, ada seseorang yang melakukan jihad fisabilillah kemudian ustushhida. Dia meninggal dalam jihadnya tersebut, dianggap syahid oleh orang-orang. Maka kemudian di hari kiamat Allah bangkitkan, Allah tanya. Maka dijawab oleh orang ini, ya Rabb, qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Rasul, ya Allah, aku berperang karena Engkau sampai aku menjadi syahid. Maka Allah mengatakan, kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari faqad qila. Allah kemudian dustakan, dusta engkau. Sesungguhnya engkau berperang bukan karena aku, tapi engkau berperang agar dikatakan bahwa engkau adalah orang yang pemberani. Ini amalan besar akhirnya menjadi hina dina. Disebabkan apa? Apa yang ada di hati kita, niat kita, keikhlasan kita. Wal'aks bil'aks, kebalikannya. Bagaimana kisah seorang perempuan pelacur dari kalangan Bani Israel, pelacur, zina, dosa besar. Namun ternyata melihat anjing, anjing ini sudah begitu kehausan. Akhirnya perempuan ini mengambil dengan sepatunya air yang ada di sumur untuk kemudian diminumkan kepada anjing tersebut. Faghufira laha. Sebagian sebelum hadis, akhirnya perempuan pelacur ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang maknanya tidak semua orang berbuat seperti ini kemudian untuk kemudian mendapatkan balasan yang sama seperti perempuan ini. Tidak semua orang yang kemudian memberikan minum anjing untuk kemudian bisa diampuni dosa-dosanya seperti ini. Apa faktornya? Keikhlasan. Berapa banyak dari amalan yang rendah? Tukabbiruhu an-niyyah. Ternyata menjadi bernilai besar di sisi Allah karena sebab niatnya. Nah, sebaliknya amalan yang besar akhirnya menjadi hina dina karena niatnya yang jelek. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, afdalul a'mal ada'u ma iftarada Allah taala wal wara'u 'amma harrama Allah taala wa sidqun niyyah fi ma 'inda Allah taala. amalan yang paling utama yaitu menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan ditunaikan. Kemudian al-wara, sifat berhati-hati menjauh dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan yang berikutnya sidqunniyah, kejujuran niat seorang hamba ketika dia berharap apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul a'mal, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kana al-fuqaha yaqulun la yastaqimu qaulun illa bi'amal. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, para fuqaha dahulu di zaman beliau dan zaman sebelum beliau itu mengatakan, la yastaqimu qaulun illa bi'amal. Enggak lurus suatu ucapan. Entah seseorang berjanji, entah seseorang berucap, entah seseorang berkomitmen, entah seseorang yang lain-lainnya dalam ucapannya tidak akan lurus. Kecuali memang harus dengan disertai dengan amalan. Dia menyebutkan sesuatu, antara lisannya dengan amalannya tidak sama, la yastaqim. Percuma, omongan tersebut tidak pas. Seseorang berucap, ketika seseorang berjanji, atau ketika seseorang berkomitmen, dan yang lainnya, itu harus dibuktikan dengan amalan. Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa biniyah. Dan juga, ucapan tersebut, serta perbuatan tersebut, enggak akan bisa benar. Tidak akan bisa lurus kecuali dengan niat. Bagaimana amalan dan ucapan tersebut menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akhirnya orang tersebut terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu iblis dan bala tentaranya tidak mampu untuk kemudian menyesatkan orang tersebut illa bini. Kecuali dengan niat. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak kita introspeksi. Banyak amalan yang Allah cintai, yang Allah ridhai, dari perkara-perkara yang mungkin nampaknya sepele. Jual beli terkadang di antara kaum muslimin, di antara ikhwan, di antara ummahat dan yang lainnya, ada kesalah, ada keliru, ada kurang saudaranya. Kalau memang orang yang tidak dikenal dengan orang yang suka main-main, maafkanlah. Jangan segan-segan untuk memaafkan. Jadikan itu ikhlas. Kalau tidak memaafkan, sementara Allah mencintai orang yang memaafkan, maka kita patut untuk khawatir. Kenapa kalau kita tidak mau memaafkan saudara kita yang berbuat salah, sementara Allah mencintainya? Ketika kita melakukannya karena Allah, ikhlas karena Allah, apa susahnya bagi kita? Tapi kalau tidak, mulai hilang keikhlasan tersebut. Akhirnya dengan itu iblis dan belantarnya bisa menyesatkan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, alainal jasad mudghah, fa idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam diri manusia ada segumpal daging yang apabila segumpal daging tersebut baik, maka amalannya pun, jasadnya pun akan menjadi baik. Dan sebaliknya, kalau segumpal daging tersebut jelek dan buruk, maka jasadnya, amalannya pun akan menjadi buruk dan jelek. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, ala wahiyal qalb, itulah hati. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam menegaskan tiga kali. Hakikat takwa sebenarnya, inti dari takwa sebenarnya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, diulangi tiga kali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hakikat takwa, inti dari takwa hahuna, sambil menunjuk kepada hati. Dan jangan merasa untuk kemudian kita tenang. Yaumatu bilas sarair. Apa yang ada di hati kita, cepat atau lambat Allah akan bongkar, entah di dunia ataupun di akhirat. Yaumatu bilas sarair, di hari yang nanti akan dibuka. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Tidak mengherankan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, kalau memang seorang itu tidak ada keikhlasan. Kan ceritanya ikhlas ini syarat, diantara dua syarat diterimanya amalan. Yang satunya adalah masalah mutaba'ah. Bagaimana amalan ini harus ada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau tidak, maka dia akan menjadi haba'an mansura. Seperti debu-debu yang berterbangan, hilang, hangus amalannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Idza lam tukhlis fala tata'ab." Selesai. Apa gunanya kita beramal kalau memang tidak ada keikhlasan? Kalau memang enggak ikhlas, jangan engkau bercapek-capek. Artinya apa? Bagaimana amalan itu akhirnya akan hilang sia-sia ketika tidak ada amalan? Maka kita cukupkan sampai di sini. Sekedar bahan nasihat dan introspeksi buat anak pribadi dan antum semuanya. Banyak-banyak kita terus mengintrospeksi hati kita setiap waktu. Ketika bersama keluarga, ketika bersama saudaranya, ketika bersama rekan dan tetangga, terkadang hal-hal sepele, urusan dunia yang kita ternyata tidak sadar bahwa itu ternyata bisa mempengaruhi keistiqomahan kita. Banyak-banyak kita khawatir, introspeksi. Mudah-mudahan kalimat yang ringkas dan sederhana ini bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.